ni nong duur koku mekone melaku iring-iringan yo pepiarengan tonggo-tonggo yo podo nyambian nong kulon temetes elo nong wetan temetes geti podo plonjoran podo tretresan ketelan elu jadi kesan gotong-gotongan teko ambulian awak rikonang jero puntian rasane ati kari sing tahan nyawang riko isun tangisan si cine kembiang ono ring taman isun pucolan suryatan alam sak durunge mer.